Pembahasan tentang nawasikh al-mubtada wal-khabar. Kana dan akhwatnya. Kana. Sudah kita sebutkan bahwasanya fi'il fil bab ini terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, yang beramal. Merafakkan isimnya, menasubkan khabarnya tanpa syarat. Itu apa? Kana, amsa, aswaha, adha, walla, bata, sara, laisa. Sudah kita lewatkan. Ya, makna dari masing-masingnya dan juga contohnya. Kemudian yang kedua, apa yang dia beramal dengan syarat agar didahului oleh penafian ataupun syibhun nafi, yaitu an-nahyu wa du'a. Ini pun sudah. Ya. Imam Ibn Malik rahimahullah berkata di dalam alfiahnya, tarfa'u kana al-mubtada ismanul khabar, tansibuhu ka kana sayyida Umar, ka kana dhalla bata adha asbaha, amsa wa sara laysa zala bariha, fati'a wa anfaka wa hadil arba'a li syibhi nafin au li nafin mutba'ah. Kana tarfa'u kana al-mubtada ismanul khabar. Kana itu merafakan mubtada sebagai isimnya dan juga khabar sebagai khabarnya. Tarfa'u kana al-mubtada ismanul khabar. Tansibu dan masukkan khabarnya. Ya. Kemudian juga disebutkan setelahnya tarfa'u kana al-mubtada ismanul khabar tansibu ka kana sayyidan Umar. Contohnya kana sayyidan Umar. Mana di sini isimnya? Kana sayyidan Umar. Kana sayyidan Umar, mana isimnya kana? Umar, ya. Khabarnya mana? Sayyidan didahulukan. Ketika kana dhalla bata adha asbaha, seperti kana amalannya adalah apa? Dhalla bata asbaha amsa wa sara, kemudian laisa. Kemudian zala bariha fati'a wa anfaka, empat ini beramal dengan syarat. Itu agar didahului oleh apa? Ya. Oleh nafi ataupun syibhu an-nafi. Itu apa? Syibun nafi. Ada dua, itu apa? Nahi dan? Dua. Ya, dua. Sudah kita lewatkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam yang ketiga dari bab ini. Yaitu ama ya'malu. Ya, setelah itu ya. Setelah syair itu ayat. Ala yaslami. Terakhir kemarin. Wa ma ya'malu bi syarti an yataqaddama alaihi mal masariyatu adzarfiyatu. Wa huwa dama. Macam yang ketiga dari fil-fil bab ini adalah apa yang dia beramal dengan syarat. Apa yang dia beramal dengan syarat. Apa syaratnya? An yataqaddama alaihi ma al-masariyatu adzarfiyatu. Agar dia didahului oleh ma al-masariyah adzarfiyah. Al-masariyatu i'rabnya sebagai sifat terima. Ma al-masariyatu ma i'rabnya sebagai fa'il dari apa? Yataqaddama. An yataqaddama alaihi ma, itu ma fa'ilnya yataqaddama. Al-masariyah itu sifatnya ma. Adzarfiyah sifat berikutnya yang kedua. Ya. Saya ulangi, macam yang ketiga ini adalah ma ya'malu, apa yang dia beramal dengan syarat agar dia didahului oleh ma al-masariyah adzarfiyah. Apa yang dimaksud dengan ma al-masariyah? Ma yang ditakwil dengan fi'il yang setelahnya menjadi apa? Masdar, menjadi masdar. Masdar mu'awwal. Masdar ada dua kan? Masdar sharih. Saya dharbun. Ada masdar apa? Mu'awwal. Seperti an yadriba. Ataupun juga dari ma. Ya. A'jabani maqama. Maksudnya a'jabani qiyamuka. Gitu kan. Ma di sini termasuk huruf masdar. Ya. Ma al-masariyah al-zarfiyah. Kemudian bukan hanya ma al-masariyah. Tapi juga al-zarfiyah. Yang bermakna dhorof ataupun yang menempati tempatnya dhorof. Dia bukan dhorof karena dia huruf. Karena dhorof itu apa? Isim. Dikatakan ad-dhorfiyah karena dia maknanya dhorof. Mengandungi makna dhorof atau menempati tempatnya dhorof. Difahami ini? Jadi yang ketiga atau macam yang ketiga dari akhwatnya kan adalah yang beramal dengan syarat agar didahului dengan ma al-masariyah dan ad-dhorfiyah. Harus ya. Dua sifat ini ada. Al-masariyah dan apa? Adzarfiyah. Ya. Tidak cukup dengan sekedar al-masariyah saja. Kalau dia hanya al-masariyah, maka kananya bukan kana yang naqisah. Ataupun damanya bukan dama yang beramal seperti apa? Amalannya kana, beda lagi. Damanya bermakna tamah, sempurna. Yakni makna istamarra ataupun baqiyah. Contoh ya. Ya contoh maknya di situ hanya masdariyah saja tidak mengandung dhorof. Yu'jibuni madumta, misalkan madumta qaiman ataupun madumta sahihan, mengagumkanku madumta sahihan. Ya. Kamu terus menerus dalam keadaan sehat. Madumta di situ madumta ditakwil. Ya, ma ditakwil dengan dama setelahnya menjadi dawam. Kalau dijadikan nasar yang soleh jadinya yujibuni dawamuka sahihan. Tidak ada makna mudah. Kalau dzarfiyah nanti akan disebutkan ada mudahnya. Ya. Jadi tidak cukup sekedar masdariyah saja, harus dzarfiyah. Kenapa? Kalau sekedar masdariyah saja maka dia ya jamaknya adalah dama yang apa? Tama sempurna. Dama yang sempurna itu apa sih? Dama yang sempurna itu dama yang dia tercukupi dengan marfu'nya sebagai fa'ilnya. Kalau di sini kan pembahasan kita kan tentang fi'il-fi'il yang naqisat kan, yang dia tidak cukup dengan yang marfu'nya, butuh kepada isimnya yang marfu', butuh pula kepada khabarnya mansub ya. Tapi dengan syarat nih. Ya. Dengan syarat. Yang pertama tanpa syarat, macam yang pertama itu tanpa syarat karena teman-temannya. Yang kedua, syaratnya didahului oleh apa? Nafi atau syibun nafi. Yang ketiga, syaratnya didahului oleh mak al-masariyah dan al-zarfiyah. Dua-duanya nanti akan kita lewati contohnya. Tidak sekedar apa? Al-masariyah saja. Ya. Terus di sini an-naqisah juga ya. Naqisah. Ya. Wahuwa dama, yaitu dama. Jadi yang beramal dengan amalannya karena merofakkan isimnya, menasubkan khabarnya dengan syarat didahului ma'al masariyah dan al-zarfiyah adalah dama. Dama an-naqisah ya. Bukan dama at-tamah. Bedanya apa dama an-naqisah dan dama at-tamah tadi? Kalau dama an-naqisah beramal seperti amalannya karena yang an-naqisah, yang butuh kepada apa? Yang marfu'nya dan yang mansubnya. Butuh kepada isimnya yang marfu' dan khabarnya yang mansub. Kalau dama yang tamah hanya butuh kepada fa'ilnya saja. Contoh ya, contoh dama yang dia tamah dalam ayat Al-Quran. Ya, madamatis samawatu wal ardu. Madamatis samawatu wal ardu. Ya, selama ada langit dan bumi. Dama di sini, tamah. As-samawat sebagai fa'ilnya dama. Di sini ada khabarnya kan. Madamatis samawatu wal ardu, hanya ada fa'ilnya. Ya. Demikian pula kana. Ya, ada yang tamah, ada yang naqisah. Kalau yang naqisah, ya, dia butuh kepada yang marfu'nya sebagai isimnya, butuh kepada yang mansubnya sebagai khabarnya. Kalau yang tamah kananya hanya butuh kepada fa'ilnya sebagai kana al-matar, terjadi hujan. Maknanya kana yang tamah hasola, kana al-matar, terjadi hujan. Ataupun hujan saja cukup. Ya. Kana Isa. Ya. Isa tercipta di kun misalkan. Atau yang semisal itu. Wahuwa dama dan dama. Yang dimaksud dengan dama apa? Dama an-naqisah. Karena dama macam-macam. Ada yang tamah. Ya. Kemudian kaqaulih contohnya. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awsani bis salati wa zakati madumtu hayya. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepadaku salat dan juga zakat. Madumtu hayya. Selama aku hidup. Jadi dama. Ya, ya dumu. Kalau disandarkan kepada anak, dumtu, ya kan? Kepada kamu berdua, dumtuma. Kalian jamak, dumtum. Kepada kamu perempuan, dumti, gitu ya. Kalau disandarkannya kepada dhamir mustatir, huwa dama. Dua dama. Damu, ya kan? Diterapkan itu. Ya, aslinya dama. Ya. Ma dumtu hayya, selama saya hidup. Lihat. Ya, ma di sini ada dama itu dumtu. Ya, dama aslinya dengan anak menjadilah dumtu. Dia beramal seperti amalannya kana, marfakan isim menasabun khabar karena terpenuhi di sini syaratnya. Yang pertama apa syaratnya di sini? Didahului oleh ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Lihat takwilannya. Dari takwilannya ini kelihatan bahwa ma-nya di situ masdariyah dan dzarfiyah. Takwilannya adalah muddata dawami hayyan. Selama itu, selama makna selama itu dorofnya. Selama itu dorof yang dikandungi dalam ma itu. Muddata dawami, selama saya hidup. Ya. Selama saya hidup. Dawam itu masdarnya apa? Dama, dama edumu, dawam. Jadi ma di sini masdariyah karena ditakwil dengan dawam. Kemudian dorofiyah karena menempati tempatnya apa? Dorof muddata. Tuh. Muddata dawami hayyan. Seperti ini semuanya takwilannya. Ya. Ya, sekarang coba antum takwilkan ya. Apa misalkan? Amaroni abi. Untuk apa? An ajtahid fi durusi. Papa saya memerintahkan untuk saya sungguh-sungguh belajar. Ya. Madumtu. Selama saya apa? Selama saya apa? Taliban sebenarnya. Apa berarti takdirnya? Ya mudata dawami taliban. Sekarang jangan pakai tu ganti ya. Ya. Apa contohnya? Amaroka, abuka. Bapakmu memerintahkan kepadamu agar apa? An. Takuma. Berdiri. Ya. Mudata ataupun madama apa? Selama apa? Bahasa Indonesia aja cari. Selama madama apa? Selama Muhammad berdiri juga. Madama qoma Muhammadun. Selama Muhammad. Berarti tahu ya, Pak? Mudata qiyami Muhammad gitu ya. Qoma maksudnya apa gitu? Qiyam kan? Ya, misalnya amaraka abuka antakuma mudata. Mudata. Madama Muhammadun qoma. Panjangannya yang pendek aja. Ya, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia itu dulu. Ya. Jadi harus ada kalimat sebelumnya. Ya, langsung enggak boleh langsung madumtu, madama karena ini berkaitan dengan sebelumnya kan? Ya, ini Mas ini mufrad, ta'wil mufrad. Apa contohnya bahasa Indonesianya? Ya. Salatlah, sholli, ya kan? Qa'iman. Dalam keadaan berdiri. Madumta mustati'a, selama engkau mampu. Atau ganti ya. Ya. Mudata ataupun madumta apa? Mustati'a. Ya, saya ulangi. Ya, sholli qa'ima madumta mustati'a. Tahuannya apa nih? Salatna sholli qa'iman, dalam keadaan berdiri. Ya. Madumta mustati'a, selama engkau mampu. Apa takliwanya di sini? Mudata ya. Dawami istiqaatik gitu. Ya. Ataupun mudata apa? Dawam kalau bukan dawamika kan? Ya. Mudata dawam istiqaatik ya. Ya, seperti itu. Ya. Apa tadi? Madumta apa? Mustati'an, berarti mudata dawam. Ya, istiqaatik gitu. Ya, seperti itu. Ya. Ta'wilannya. Kemudian ataupun bisa juga mudata dawamika mustati'an gitu ya. Mudata dawamika mustati'an kepada engkau sih. Ya. Wa summiyat ma hadhihi masariyatan, dan ma ini disebut dengan ma masariyah. Kenapa? Li'anna tuqaddaru bil masdar, karena dia ditakdirkan dengan masdar. Ya. Masdar itu apa? Apa yang datang pada urutan ketiga pada tasrifan fi'il itu masdar. Mudah kan? Doroba yadribu maksudnya apa? Borban. Akal yakulu aklan. Jala saya jilisu jurusan. Ya. Misalkan takallam, berbicara lah. Takallam. Madumta ya, jalisan. Sekedar contoh. Berbicara lah. Ya. Selama kau masih duduk. Berarti apa takwilannya? Takwilannya? Takallam. Mudata dawamika jalisan. Apa lagi? Perintahnya kepada kamu yang lain juga boleh. Yes, misalkan lam yarji' ataupun lam yusafir Muhammadun. Muhammad tidak akan safar. Apa misalkan madama abuhu, misalkan madama abuhu hadira, selama bapaknya ada. Jadi takdirnya apa? Lam yusafir Muhammadun madama abuhu hadira. Lam yusafir Muhammad mudata gitu kan. Dawami apa? Mudata dawam. Tadi filenya siapa? Mudata dawami abihi gitu kan. Hadiro gitu. Iya. Bisa terangkan pada bapaknya. Dan semisal itu dikiaskan. Wahuwa dawam. Ya, takdirnya dawam. Ya, sama seperti itu. Wadharfiyah, dan juga di situ maknya dzarfiyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddaru bidzarf, karena dia ditakdirkan dengan dzarf. Ya. Bukan dzarf dia, cuma penakdiran dzarf. Karena dzarf itu isim, ini kan huruf. Ya. Ditakdirkan makna dzarf. Wa huwa al-muddah, itu mudah. Mudah itu ya selama maknanya. Ya itu. Yang ketiga dari akhwatu kana itu yang dia beramal dengan syarat didahului oleh apa? Al-Mansuriyah. Ya. Dalam Al-Fi Ibn Malik kata beliau Ibn Malik rahimahullah, "Wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati madumta musiban dirhama." Seperti kana dalam amalan, ya. Yaitu apa? Merafakan isim dan menasabkan khabar. Dama, tapi masbuqan bima harus didahului oleh ma. Ma-nya ma apa? Al-Mansuri yang berfiah. Dicontohkan di situ, "A'ti madumta musiban dirhama." A'ti madumta musiban dirhama. A'ti, berilah. Ya, orang miskin ataupun yang membutuhkan madumta musiban dirhama selama engkau mendapatkan dirham. Berarti apa takdirannya? Muddata dawamika musiban dirhama gitu. Ya. Ada enggak dalam ayat yang lain ini? Ya. Bisa enggak? Coba contohkan yang ada madamanya. Ya. Enggak mesti madumtu, madumta, madumtum, ya tergantung apa? Fa'ilnya. Ya. Al-muslimuna. Ya. Apa yusalluna jama'atan fil masjid, salat jamaah di masjid. Madamu berarti kan? Selama mereka apa? Selama mereka apa berarti? Ya, kalau sehat apa? Sohih tadi kan? Kalau jamaah sohih apa? Sohihin, ya. Sohih kan dia sifat. Ya, bisa dijamakan dengan jamaah dzikir salim. Berarti apa takdirannya? Al-muslimuna yusalluna jama'atan fil masjid. Muddata dawamihim. Berarti kan? Domirnya hum ni dawamihim. Sohihin. Dalam badan, selama mereka sehat. Eh, bisa lebih dikiaskan. Nah, itu. Eh, dari sini ada yang mau disampaikan? Selama terus-menerus mereka gitu. Mungkin dawamnya kayak terus-menerus. Muddata dawami selama terus-menerus saya hidup. Ya. Dawamnya terus-menerus. Ya. Mudahnya selama. Selama terus-menerus saya hidup. Kalau ya, tadi hidup di ahya kalau jamaknya. Nah, sampai sini ada yang bertanya kan? Kalau enggak lanjut. Tawasutul khabar, pembahasan tentang khabar yang berada di tengah-tengah antara apa? Amil dan isimnya. Antara amil dan isimnya. Amilnya tadi bab kana. Waqad yatawasatul khabar, terkadang khabar berada di tengah-tengah. Ya. Nahu contoh falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. I'rabnya bagaimana? Kalau fa hasbama qabla, tergantung sebelumnya. Laisa fi'lun ma'ub naqis, ya kan? Tarf min akhwati kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sawa'an khabar laisa muqaddam, berarti ya, khabarnya laisa muqaddam, didahulukan. 'Alimun ismu laisa, berarti muakhir ya. Marfu 'alamatu rafi, dhammatu dhahiratu 'ala akhiri. Wawu harfu 'athfin, ataupun boleh juga wawu 'athifah atau harfu 'athfin. Jahulu ma'tuf 'ala 'alim, ma'tuf 'ala al-marfu', marfu mithlu 'alamatu rafi, dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Di sini di tengah-tengah khabarnya ya. Boleh. Ya. Kata Ibn Malik dalam Alfiyahnya, wa fi jami'i hatawasutul khabar ajiz. Pada semuanya bab kana, karena sampai seterusnya, tawasutul khabar boleh. Ya, boleh, boleh. Untuk khabar di tengah-tengah. Wa fi jami'iha ajiz. Ya. Tawasutul khabar. Ya. Atau apa? Ya. Ajiz wa kulun samqahu dama hadar. Hanya saja beliau mengecualikan dama. Kalau pada dama, enggak boleh khabar di tengah-tengah. Tapi yang rajih boleh. Nanti akan ada di sini syahidnya. Fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun samqahu dama hadar. Yajuzu fi hadzal bab an yatawassatal khabaru bainal ismi wal fi'li. Boleh pada bab ini. Bab ini bab apa? Ya kan ada akhwatnya. Ya, nawasikh al-mubtada wal khabar. An yatawassatal khabaru bainal ismi wal fi'li, untuk khabarnya menengah-nengahi antara isim dan fi'il, atau berada di tengah-tengah antara apa? Isim dan fi'ilnya. Ya. Ini nanti coba akan ada tambahan kalau dibutuhkan. Jadi tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Bahwasanya boleh khobar itu ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya, tidak mutlak. Ada di sana tempat yang di mana tidak boleh di tengah-tengah, ada yang wajib di tengah-tengah, ada yang boleh pilih. Perlu enggak dijelaskan atau jalan sesuai dengan yang ada di sini? Eh? Perlu enggak? Perlu ya? Ya. Ya, maka disebutkan tempat di sana ada tiga keadaan. Ya. Dari khobar. Ya, bersama isimnya. Tempat yang pertama adalah khobar wajib didahulukan dari isimnya. Ya, kemudian yang kedua, nanti penjelasannya usul. Wajib khobar diakhirkan dari isimnya. Dan yang ketiga, boleh pilih. Ya, ini yang dibahas, ini boleh pilih. Ya. Tadi tempat yang pertama apa? Ya, wajib khobar untuk didahulukan. Kapan itu khobar wajib didahulukan? Berarti menyelisih hukum asal ya? Betul enggak? Ya. Hukum asalnya apa khobar? Wajib diakhirkan. Ya. Contoh ataupun tempat di mana wajib khobar didahulukan dari sini adalah ketika isimnya dihasr. Isimnya dihasr. Dihasr itu dikhususkan gitu, dikurung. Contoh ya. Makana qa'iman illa Zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Di sini kan dihasr berdiri kepada Zaid. Kalau dikatakan makana qa'iman illa Zaidun berarti tidak ada yang berdiri kecuali apa? Zaid. Jadi dihasr perbuatan berdiri ini hanya pada Zaid, khususkan berdiri ini pada apa? Zaid. Ya. Di hasr itu bisa dengan dua alat. Pertama dengan ma, dengan illa, makana. Ya, qa'iman illa Zaidun atau dengan innama. Innama kana qa'iman Zaidun. Hasr itu ada dua alat. Bisa dengan ma, dengan illa atau dengan innama. Ya. Itu satu saja. Kalau saya sebutkan yang kedua, saya kok belum paham. Ada tempat yang kedua di mana khobar wajib didahulukan dari apa? Isimnya. Ya, kemudian yang kedua apa tadi? Khobar wajib diakhirkan. Yaitu ketika khobarnya dihasar. Kalau tadi isimnya dihasar ya. Khobarnya dihasar. Contohnya. Contohnya khobar dihasar dengan. Ya. Ma illa ya. Ma kana Zaidun illa qa'ima. Ya. Ma kana Zaidun illa qa'ima. Tidaklah Zaid kecuali berdiri. Jadi dihasar Zaid pada perbuatan. Satu perbuatan khusus itu apa? Berdiri. Karena saya banyak yang berdiri, kegiatannya berdiri terus. Beda kan? Makana Zaidun illa qa'ima. Tidaklah Zaid kecuali berdiri. Jadi Zaid ini dikurung pada satu keadaan itu berdiri. Ya, dalam ayat Al-Quran juga ada. Wa makana sholatuhum indal bayti illa mukan wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka orang-orang musyrikin di sekitar Baitullah al-Haram kecuali hanyalah siulan dan tepuk tangan. Itu sholatnya dikurung dalam perbuatan ini. Ya, bisa dipahami ya ini. Pakai innama juga bisa. Innama kana Zaidun qa'iman. Ini wajib qa'iman diakhirkan. Enggak boleh didahulukan dari isimnya. Misalkan innama kana qa'iman Zaidun. Enggak boleh. Ataupun makana qa'iman illa Zaidun. Enggak boleh. Jadi kalau ini hasal itu diakhirkan penyebutannya. Makana Zaidun illa qa'ima. Apa bedanya maknanya dengan makana qa'iman illa Zaidun? Terjemahnya apa kalau tadi? Makana Zaidun illa qa'ima. Terjemahnya apa? Tidaklah Zaid kecuali berdiri. Yang dihasar apanya? Ya. Eh, ini dihasar apanya tadi? Khobarnya. Ya, khobarnya dihasar. Ya. Khobarnya dihasar. Makana Zaidun illa qa'iman. Kalau kedua, makana qa'iman illa Zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Apa yang dihasar di sini? Zaid. Zaid dihasar dengan berdiri. Kalau di sini, qa'im dihasar dengan Zaid. Dihususkan gitu maksudnya ya. Lebih enaknya mungkin. Kalau tadi makana qa'iman illa Zaidun, dihususkan Zaid dengan berdiri. Kalau yang kedua makana Zaidun illa qa'ima, dihususkan berdiri untuk Zaid. Sedikit perlu ini. Ah, selain ini boleh dengan dua sisi. Jadi kalau ada tujuan hasar-hasar, ya yang dihasarnya itu harus diakhirkan penyebutannya. Selain ini ya boleh pilih ya. Kita lanjutkan. Ini tambahan saja. Kama yajuzu fi babi al-fa'ili an yataqaddama al-maf'ulu 'ala al-fa'ili. Jadi boleh pada bab ini, bab kana ataupun nawasikh al-mubtada wal-khabar, kana dan akhwatnya, untuk khabarnya di tengah-tengah antara isim dan fi'il. Sebagaimana boleh pada bab fa'il an yataqaddama al-maf'ul 'ala al-fa'il, yaitu agar maf'ul mendahului maf'il, boleh. Sebagaimana boleh pada bab fa'il, yaitu maf'ul mendahului fa'il, boleh. Boleh enggak? Boleh. Contohnya apa? Doroba Zaidan Amrun, boleh. Sama ini juga, miripkan dengan bab fil fa'il. Kalau di situ namanya saja beda. Yang pertamanya fa'il, yang keduanya maf'ul. Kalau ini, yang pertamanya namanya isim, yang keduanya apa? Khobar. Sama-sama yang pertamanya apa? Marfu, iya kan? Yang keduanya sama-sama apa? Mansub. Cuma yang kalau fil fa'il kan, ya namanya dia fa'il, kemudian maf'ul. Kalau kanan temannya namanya isimnya kana, dan khobarnya kana. Sama yang pertamanya apa? Marfu, yang keduanya mansub. Qala Allah Ta'ala, contoh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh dari apa? Khobar ditempatkan di tengah-tengah antara apa? Fi'il dan isimnya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah kewajiban atas kami nasru al-mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. I'rabnya bagaimana? Kana fi'lun ma'ud naqis tarfa'ul ismu tansibul khabar haqqa khabaruha muqaddam. Ya. Man mansub. Ya. Wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ya itu. Kemudian alaina ala harfu ataupun al-jar wal majrur, itu di terinci bunyi ala harfu jar, kemudian na dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin. Ya, fi mahalli apa? Jarrin. Kemudian bagaimana i'rabnya? Nasrul mu'minin. Muta'alina ma'alaina itu dengan haqqannya. Nasrul mu'minin sebagai isim apa? Isim nama akhar. Mar marfu' ala matrafiyah dhamma dhahir ala akhiri. Kemudian contoh berikutnya, akana linnasi ajaban an auhayna. Akana linnasi ajaban an auhayna. Ya, sama seperti tadi. Hamzah ini hamzah istifham. Ya, kana seperti biasa. Linnasi, i'rab jar majrur. Dia bisa sebagai hal dari ajaban. Ya, kok bisa? Ajabannya kan nakirah. Ya, boleh, karena dia didahulukan. Ya, dari sahibul halnya. Al-muhim ajaban di sini sebagai apa? Khabar kana. Muqaddam mana ininya, isim kananya, masdar muawwal dari an auhayna. Ya, an auhayna. Jadi an harfu apa? Nasbin wa masdarin wa siqalin. Ya, auhayna fi'lun wa fa'il. Auha fi'lun ma'ab. Ya, mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutaharik minna dhamir mutasil mabni ala sukun himahli rafin fa'ilah. Al-masdar al-muawwal min an wa ma ba'daha ataupun an wa ma dakhalat alayhi apa? Fi mahali apa? Raf'in sebagai apa? Ya, ismu kana muakhar, isim kana yang diakhirkan. Ya, seperti itu. Wa qara'a Hamzatu wa Hafs. Hamzah dan Hafs membaca dalam ayat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Mana laisa bahasanya laisa ya? Min akhwatikana. Mana di al-birra sebagai apanya di sini? Khabar laisa yang didahulukan. Mana isimnya laisa? An tuwallu, masdar muawwal berarti kan? Iya, an tuwallu. Bagaimana i'rabnya? Coba laisa. Fi'lun ma'ud. Ya, naqis min akhwatikana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mun al-birra khabar laisa muqaddam dahulukan. Man nasub 'alamatu nasbihi al-fathah dhahir 'ala akhiri an nasbin wa istiqbal tuwallu. Ya, an tuwallu fi'lun. Ha? Fi'lun apa mudhari dia? Walla yuwalli, mengarahkan gitu loh. Ya, kalau anta tuwalli, jamak dari tuwallu. Ya, fi'lun mudhari' mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi hadfunu li'annahu minal amtsilatil khamsah ataupun afal khamsah kalau di al-jurmiyah itu ya. Al-wawu dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al-alif al-fariqah, aliful fariqah. Wujuhakum mahfulun bi mansub. Ya. Jadi bisa dikatakan al-masdar al-muawwal min an wa ma ba'daha atau an wa ma dakhalat alaih gitu ya. Fi mahalli apa? Rafin ismu laisa. Fi nasbil bir dengan menasukkan bir. Berarti sana mungkin ada riwayat yang lain yang membaca laisal birru. Wa qala syair dikatakan oleh penyair sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Mana syahidnya di sini yang menjadi bahasan kita? Sali mana? Falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Laisa di sini. Mana isimnya? Laisa sawa'an. Khabarnya alimun. Adapun jahul diatafkan kepada alim. Sali ini mukhatabnya mana? Kebalik ya. Sawa sebagai khabarnya yang laisa muqaddam. Kemudian alim sebagai isim yang mukhor. Sali ini mukhatabnya atau penyanyi bicaranya seorang wanita. Sali. Bertanyalah engkau, in jahilti jika engkau tidak mengetahui. An-nasa. Ya, ini in jahilti jumlah sisipan. Sisipan, tau gak? Itrobia. Ini salin nasa aslinya. Cuma dikasih sisipan. Sali, bertanyalah in jahilti kalau kamu tidak tahu. Ya, ini an-nas. Bertanyalah kepada manusia. Anna wa anhum, tentang kami dan tentang mereka. Falaisa, karena tidaklah. Ini ta'lil sini, falaisa. Falaisa sawaan, karena tidaklah sama. Tentunya antara soal yang berilmu dengan yang waduh, yang tidak berilmu. Laisa sawan alimun wa jahulu. Boleh. Sampai pun laisa. Nanti ada khilaf disebutkan di akhir pembahasan ini. Tentang laisa. Tapi rajih, boleh pula. Khobar laisa ditempatkan di tengah-tengah antara laisa dan isimnya. Ya. Wa qala al-akhir, dikatakan oleh penyair yang lain. Latiba. Ini bahasa di hafal ini. Ya. Yang tadi sali itu ada yang hafal sali in jahiltin nasa anda wanhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu latiba lil aishi ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikaril mauti wal harami. Tidak ada kelezatan hidup ma damat munaghasatan selama ya munaghasatan lazzatuhu kelezatannya terkotori bidikaril maut dengan ingat mati dan ingat masa tua yang tidak ada kelezatan gitu. Meskipun sekarang sudah mendapatkan banyak kenikmatan, cuma ingat, aduh mati ya. Sebentar lagi ditinggal ini kenikmatannya ada pada saya. Rumah yang mewah, keluarga yang banyak, ditinggal. Atau sebentar lagi masa tua akan datang, susah. Akhirnya gak ada kelezatan setelah itu. Kalau ingat mati, gak ada kelezatan katanya. Ya. Tapi diperintahkan untuk kita memperbanyak kematian ya. Masih ingat pada bait sebelumnya, sohi syamir walatazal. Zakiral maut, fanisyanhu dolalun mubinu. Ya, wahai temanku, syambir. Semangatlah. Cincingan dengan bajumu. Ya. Wala tazah, senantiasa langkau ingat kematian. Karena melupakan kematian kesesatan yang nyata. Karena orang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, itu di antara sebabnya lupa mati. Ya. Nah, di sini syahnya mana? Yang ada amat, munaghosotan lazzatuhu. Ya, madamat munaghosotan lazzatuhu. Pembahasan tentang damak. Memenuhi syarat di sini karena sebelumnya ada ma zarfiyah nasariyah. Apa takdirannya di sini? Apa takdirannya? Latiba lil aishi ma damat munaghosatan lazatuhu. Muddata dawami lazatihi gitu ya. Muddata dawami lazatihi. Nah, tinggal khabarnya tetap mansub munaghosatan. Jadi isimnya jadi majrur ya. Muddata apa? Dawami lazatihi gitu. Khabarnya tetap mansub seperti itu. Syau bisa ya i'rabnya ya ma zarfiyah apa? Masariyah. Iya. Kemudian damat bagaimana fi'lun? Ma naqis min akhwati kana tarful ismatan fa wa atta. Tau tak ni fisakin namun aghsatan khabaruha al-muqaddam ya lazatuhu ismuha al al-muakhar, ismu dam al-muakhar. Ya. Sampai sini ada yang bertanya kan? Wa an ibni durus tuwaih annahu man'a taqdima khabari laysa. Di riwayatkan dari Ibnu Durusway, dinukil dari Ibnu Durusway bahwasanya beliau tidak memperbolehkan untuk mendahulukan khabar laisa dari isimnya. Beliau tidak memperbolehkannya. Ya. Tapi pendapat ini lemah karena terbantah dengan tadi syahid dari ucapan Arab yang orang Arab yang sudah kita lewatkan. Yaitu apa tadi? Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Ya. Kemudian wa mana'a Ibnu Mu'tin fi Alfiyatih, Ibnu Mu'ti dalam kitab Alfiyahnya, ini Alfiyah Ibnu Mu'tin itu adalah yang pertama. Yang keduanya disusul oleh Alfiyah Ibnu Malik. Ya, yang pertamanya Alfiyah Ibnu Mu'tin. Yang beliau sendiri Ibnu Malik juga mengambil faedah dari Ibnu Mu'tin. Makanya dikatakan dalam Alfiyah Ibnu Malik wa huwa bisabqin haizun tafdila musawjibin tana'il jamila. Musawjibun sana'iyal jamila. Dan beliau Ibnu Mu'tin karena sebab mendahului saya berhak mendapatkan pujian, keutamaan ya. Dan pujian dariku ya. Beliau Ibnu Mu'tin dalam kitabnya Alfiyah melarang atau tidak memperbolehkan takdima khobari dama, untuk mendahulukan khobarnya dama dari isimnya. Wahuma, hanya saja keduanya. Siapa keduanya? Ibnu Durustuwai dan Ibnu Mu'tin mahjujani bima, dibantah dengan ma dzakarna, apa yang telah kami sebutkan minasyawahidi, dari syawahid. Syawahid itu pendukung-mendukung. Pendukung-mendukung dalam ilmu nahu, Al-Qur'an, syair dan juga hadis-hadis yang sahih. Wa ghairiha. Ya. Ini terbantahkan dengan apa yang telah kami sebutkan dari syawahid dan syawahid yang lain yang belum bisa disebutkan ataupun tidak disebutkan di sini. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Atau minta diulang? Dari simpulannya, pembahasan sekarang atau dari sebelumnya, ya, An-Nawasih yaitu Kana dan teman-temannya, ada berapa macam? Ada tiga macam. Yang pertama, yang dia beramal tanpa syarat. Itu apa saja? Kana ghalabata abha asbaha amsa sara laisa. Rantum hafal Ibn Maliknya enak tuh. Ya. Ya. Kana dhalla bata abha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha. Iya. Fatia sudah mulai beda. Fatia wan faka'ah. Sudah kelewatan ya. Artinya dari kana dhalla, dhalla, kana dhalla bata abha asbaha amsa wa sara laisa. Ya. Tujuh ya. Yang beramal apa? Tanpa syarat. Kemudian, setelah itu apa? Zala bariha fatia in faka. Empat macam ini. Iya. Beramal dengan syarat apa? Syaratnya agar didahului oleh nafi ataupun syibu. An-nafi. Syibu nafi itu apa saja? Ya. Nahi dan doa. Ya. Kemudian macam yang ketiga. Yang dia beramal dengan syarat didahului oleh apa? Ma al-mafsariya dan al-dharfiya itu apa? Dama. Ya. Kemudian maksud setelahnya adalah apa? Hukum. Menempatkan khobar di tengah-tengah antara fi'il dan fa'il. Boleh enggak? Boleh. Mutlak atau tidak? Tidak. Kapan tidak boleh? Ataupun kapan wajib yang namanya khobar diakhirkan? Ketika apa? Khobarnya dihasr. Ya, ketika khobarnya dihasr. Contohnya apa? Makana zaidun illa qa'iman. Ataupun makana zaidun illa dhuhika. Tidaklah zaid kecuali dhuhika. Tertawa. Ya. Dihasr. Kemudian kapan wajib didahulukan khobarnya dari isimnya? Ya, ketika isim ini hasar. Ya. Makana dhuhikan illa zaidun. Tidak ada yang tertawa kecuali zaid. Ya. Kemudian tempat yang boleh ya selain itu. Ya, selain itu. Di sana ada tempat yang lain. Cuma saya khawatir gak paham gitu. Yaitu tempat di mana wajib untuk apa? Isimnya diakhirkan. Nanti aja. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ya, kalau kadang kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.